Bapak Ibu hadirin sekalian, ya, kita akan bertemu dengan mentor kita yang sangat luar biasa. Beliau seorang ayah muda, ya, yang saya bilang latar belakang beliau biasa-biasa saja. Kenapa? Karena beliau bilang, ya, ayah beliau seorang guru, ya, kemudian kakek beliau juga bukan seorang apa-apa katanya, dan nenek moyang beliau seorang pelaut gitu, ya. Katanya beliau nenek moyang kita juga seorang pelaut. Ya, jadi bisa-bisa. Sama ya bisa. Nenek moyangnya. Jadi bisa juga jadi crown agency harusnya, ya. Harusnya kita juga bisa nih. Benar sekali, tapi saya benar, Dok. Dan saya punya sebuah pengalaman yang sangat pastinya ini menjadi sebuah berkah bagi kami, ya, karena saya dan suami saya menjalankan bisnis ini tanpa upline. Jadi upline saya entah kemana, Dokter. Kami menyerahkan langsung, ya, menyerahkan diri langsung kepada beliau dan dibimbing langsung oleh mentor kita, ya, seorang crown agency, Bapak Arya Wirajaya. Wow, mungkin. Dan beliau adalah, beliau beserta istri beliau, kalau saya bilang itu uluran tangan, perpanjangan tangan dari Tuhan untuk keluarga kami, ya. Ya, kita sambut dengan tepuk tangan, ya, mungkin. Paling meriah ini lagi. Paling meriah. Founder BBC Support System, Bapak Arya Wirajaya. Saya semangat Anda. Wow, hari ini saya sangat bahagia sekali bahwa sekalian. Bukan karena saya dapatkan income 300 juta, itu bersyukur juga, ya. Ya, itu karena sudah biasa dapatkan, jadi sebuah kebiasaan. Rasanya sudah biasa, ya. Yang membuat saya sangat bahagia adalah setiap champion seminar itu lahir peringkat-peringkat baru buat sekalian. Itu artinya apa? Kami para leader memiliki visi dan misi bagaimana melalui bisnis ini bisa membantu banyak orang. Itu visi dan misi kami. Dan visi dan misi kami perlahan-lahan mulai terwujud. Perlahan-lahan mulai ada yang peringkat baru. Perlahan-lahan mulai ada yang awalnya minus, bos kalian. Tidak punya uang. Hidup morat-marit. Tapi gara-gara bisnis ini, mereka hidupnya sudah mulai membaik. Dan bahkan menjadi salah satu orang-orang sukses di bisnis 3i Network ini. Bapak Ibu, mungkin siapa yang belum mengenal 3i Network, ada yang belum kenal 3i Network? Semua sudah kenal, ya. Siapa yang belum tahu tujuan utama 3i Network ini apa sih, gitu? Siapa yang menganggap 3i Network ini hanya sekedar cari uang saja? Siapa yang menganggap cari uang? Wah, enggak mau uangnya, ya? Ya, Bapak Ibu sekalian, 3i Network ini bukan sekedar jalan untuk Anda mencari uang, bos sekalian. Ya. Karena di dunia ini kita mengenal ada 4 tipe orang. Yang pertama ada orang yang bebas waktu tapi tidak bebas uang. Ada gak di ruangan ini? Ada, ya. Di luar sana banyak gak orang yang bebas waktu tapi tidak bebas uang? Banyak sekali, ya. Contoh pengangguran, ya. Waktunya banyak tapi gak ada uangnya. Yang kedua orang yang bebas uang tapi tidak bebas waktu. Ada gak? Ada banyak juga, ya, sibuk kerja, uangnya banyak, cuman tidak punya waktu untuk keluarga, tidak punya waktu untuk orang-orang yang dicintai, bos sekalian. Dan di luar sana banyak, ya, mungkin di ruang ini ada juga, bos sekalian, ya. Nah, tipe orang yang ketiga, orang yang tidak bebas uang dan tidak bebas waktu. Ah, ini parah banget, ya. Uang nggak punya, waktu juga nggak punya. Ini masuk partai SMS, sibuk, miskin, sombong, ya. Nah. Oke. Makanya jangan ikut partai-partai SMS itu, Pak, ya. Nah, tipe yang keempat adalah orang yang bebas uang dan bebas waktu. Mereka tidak ada masalah finansial, mereka punya kebebasan memilih mau kerja atau tidak, bebas. Kenapa? Karena memang mereka sudah bebas uang dan waktu. Mereka juga sudah bebas waktu. Ya, Bapak Ibu, kira-kira mau pilih tipe orang 1, 2, 3 atau 4, Bos Alan? Yang keempat, ya, kita ingin bahas uang, bahas waktu. Di luar sana ada gak orang yang freedom seperti itu? Ada, bos sekalian, ya, banyak orang yang memiliki kebebasan uang dan kebebasan waktu. Kalau mereka bisa, kita juga pasti bisa. Nah, pertanyaannya, gimana caranya, ya, untuk bebas uang dan bebas waktu? Ya, ada banyak cara, bos sekalian. Yang pertama, tentunya Bapak Ibu harus punya mesin, ya. Mesin, bagaimana caranya supaya Bapak Ibu memiliki sebuah mesin yang bisa mencetak uang tanpa Bapak Ibu bekerja lagi. Nah, itu logikanya, ya. kita bagaimana cara supaya bebas uang bebas waktu. Berarti Bapak Ibu harus punya mesinnya, mesin pencetak uangnya. Nah, di mana saya beli mesin pencetak uangnya gitu kan? Ya, ada beberapa cara Bapak Ibu untuk bisa menghasilkan mesin pencetak uang ini. Yang kita sebut sebagai aset, ya. Aset. Aset ini yang akan menghasilkan penghasilan Bapak Ibu terus-menerus tanpa harus Anda bekerja lagi. Nah, itu yang kita inginkan ya, financial freedom. Nah, mesin pencetak uang ini, cara yang pertama adalah Bapak Ibu membuat sebuah sistem. Ya, membuat sebuah sistem Bapak Ibu butuh waktu yang lumayan lama. Mungkin Anda butuh pengalaman dulu, ya. Butuh pengalaman dari latar belakang Anda, misalnya Bapak Ibu seorang dokter misalnya. Anda seorang dokter, bekerja di sebuah rumah sakit, ya. Bapak Ibu, tujuan kita bekerja sebuah perusahaan, negeri atau swasta, tujuannya bukan untuk uang, tapi Bapak Ibu pelajari sistem di dalam perusahaan tersebut. Pelajari sistemnya, bahkan jika Bapak Ibu punya banyak waktu, Bapak Ibu ketika sudah pintar di sebuah perusahaan, pindah lagi ke perusahaan lain. Pelajari sistemnya, pelajari dan tingkatkan skill Anda di sana. Butuh waktu 10 tahun, 15 tahun untuk berproses di sana ya. Nah, setelah Bapak Ibu sudah memiliki skill, ya, sudah tahu sistemnya dan sudah punya beberapa jaringan, mulai Bapak Ibu buka klinik sendiri. Ini contoh untuk dokter. Kalau misalnya Bapak Ibu seorang pengacara misalnya, ya, bergabung di perusahaan-perusahaan yang merekrut pengacara gitu. Setelah sudah tahu sistemnya, sudah punya skill, buat lembaga pengacara sendiri atau buat klinik sendiri, bos kalian. Nah, di sana Bapak Ibu belum pasif income. Kenapa? Harus ada Anda di dalam klinik itu. Harus ada Anda di dalam bisnis Anda. Kalau Bapak Ibu tinggalkan bisnis Anda, bisnisnya tidak akan bergerak lagi, tidak akan berjalan. Nah, tapi lama-kelamaan Bapak Ibu mulai berproses di bisnis tersebut, Bapak Ibu sudah tahu sistemnya ya. Bapak Ibu sudah mulai membuat sebuah sistem. Yaitu mulai dijual franchise-nya atau buka cabang di mana-mana, bos kalian. Ketika klinik Anda sudah menjadi rumah sakit, buka cabang di mana-mana, dan di sana Bapak Ibu tidak lagi bekerja di rumah sakit tersebut, Bapak Ibu tinggal rekrut dokter-dokter muda saja dan tempatkan mereka bekerja di sana. Bapak Ibu tinggalkan bisnis Anda akan tetap berjalan. Itulah sebuah sistem, sebuah aset yang akan menghasilkan uang terus-menerus. Nah, cara yang pertama, kira-kira siapa yang bisa cara pertama? Saya yakin Anda semua bisa, cuman butuh proses waktu ya. Waktu yang lama, modal, mungkin pengalaman, jatuh bangun bos kalian. Mungkin Anda bisa punya grup bisnis suatu saat nanti, tapi tidak semua orang bisa. Cara pertama. Cara yang kedua, Bapak Ibu bisa dengan tanpa pengalaman, tapi Bapak Ibu harus punya modal yang besar. Ya, contoh Bapak Ibu membeli perusahaan-perusahaan franchise, seperti McDonald's, KFC, ya, Circle K, Indomaret, Apotek 24 dan banyak lagi. Ya, butuh uang ratusan juta sampai miliaran untuk beli lisensinya dan buka McDonald's di sana. Ya, mungkin butuh 1 sampai 9 miliar untuk buka McDonald's ya. Mungkin nanti Bapak bisa cek, bisa tanyakan harganya dan bisa beli langsung. Siapa yang bisa beli franchise hari ini? Seharga 1 miliar, 9 miliar? Tidak bisa ya. Waduh Pak, saya tidak punya pengalaman. Uang juga saya enggak punya, Pak. Tapi siapa ingin punya aset, bagaimana caranya? Ada cara yang ketiga, yaitu Bapak Ibu tidak membuat aset, membuat sistem, tidak membeli sistem, tapi membangun sistem, bos kalian. Membangun sistem ini Bapak Ibu bisa temukan di bisnis-bisnis bersifat networking, jaringan, ya. Seperti 3N Networks ini, bos kalian. Tapi kalau Bapak Ibu menjalankan bisnis dengan cara yang benar, 3N Networks ini akan menjadi mesin uang Anda. Ya. Kalau Bapak Ibu menjalankan 3N Network ini hanya dengan cara jualan, ya, menjual banyak ke nasabah, tidak ada sistem yang kita bangun, ya 3N Network ini hanya akan menjadi penghasilan tambahan Anda dan ini tidak akan terjadi terus-menerus gitu. Jadi 3N Network ini akan memberikan bagaimana cara Anda membangun bisnis ini, bos kalian. Ya. Kalau Anda ingin aset, bangunlah bisnis ini dengan benar. Maka dari itu kita sediakan sebuah organisasi pendukung yang namanya support system. Ya, support system ini akan membantu Anda, mensupport Anda bagaimana caranya membangun sistem di dalam sistem bisnis jaringan ini, 3N Networks ini. Ya, kita sediakan pelatihan-pelatihannya, training-trainingnya. Karena apa? Karena aset di bisnis ini adalah orang-orang yang ada di jaringan Anda, mereka-mereka yang terdidik, terlatih, dan bisa menjalankan bisnis ini dengan benar, bos kalian. Oke. Nah, Sebenarnya Pak lebih susah mana, jualan atau bangun sistem? Kalau menurut saya tipe orang yang gak bisa jualan Pak. Susah sekali jualan. Ya, jual diri aja gak ada orang mau sama saya Pak. Oke, okay. Ya udah hitam kayak gini ya, gak ada yang mau. Nah, untuk orang yang susah jualan, membangun sistem ini sangat mudah sekali. Karena apa? Sudah ada support sistemnya. Ya, Bapak Ibu tidak perlu harus merekrut 100.000 orang, tapi cuma rekrut 3 misalnya, dari 3 orang itu berkembang lagi bos kalian. Anda tinggal manfaatkan sistem ini untuk mendidik ya atau mendevelop jaringan Anda supaya jaringan Anda bisa meningkat skillnya bos kalian. Ya. Nah, itu pengertian dari aset yang sedang kita bangun hari ini. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, jalankan bisnis ini dengan benar. Dengan sistem, ikuti apa kata leader Anda. Tanpa harus bertanya, Pak kenapa saya harus ke pertemuan? Pak kenapa saya harus beli tiket? Pak kenapa saya harus baca buku? Ya, sebenarnya Bapak-Ibu sekalian, leader Anda tidak membutuhkan omset dari Anda sebenarnya. Ya, leader Anda tidak butuh omset dari Anda, tapi leader Anda ingin Anda berproses. Karena bisnis ini butuh proses Bapak-Ibu sekalian. Ketika leader Anda sudah mencapai goal agensi, leader Anda akan berpikir, wah ketika downline saya mencapai goal agensi, kira-kira dia bisa enggak menghadapi tantangan-tantangan yang akan ada pada saat dia posisi goal agensi. Ya. Ketika saya mencapai posisi crown agensi, saya selalu berpikir, kira-kira Bapak Ibu di ruangan ini bisa enggak menghadapi tantangan yang nantinya akan Anda hadapi di posisi saya. Itu yang saya pikirkan, makanya kenapa? Fokus kami bukan mengambil omset dari Anda, tapi fokus kami membangun mental Anda semua, Bapak sekalian. Ketika mental Anda, kepribadian Anda berubah menjadi lebih baik, Anda sudah siap menerima angka 100 juta, uang itu akan datang sendiri kepada Anda. Anda tidak perlu kejar yang namanya uang itu, Bapak sekalian. Tingkatkan apa yang ada dalam diri Anda. Melalui BBC support system ini, kami siap membantu Anda, kita berpegangan tangan dengan erat, kita akan sukses sama-sama Bapak sekalian. Karena di BBC ini, kita tidak bisa sukses sendiri. Kalau kami ingin sukses, kita harus sukseskan banyak orang di BBC ini, dan Anda pasti juga akan sukses Bapak sekalian. Siap, kita sukses sama-sama? Hidup kita akan berubah sama 3N Talk ini, asalkan kita mau bekerja sama, bergandengan tangan bersama, dan saya tunggu Anda di panggung Crown Agency berikutnya. Sekian dari saya, pasti ikut. Vertigo stick, dick. While you and Mara window, baby, is sick.